Dia kata masalah semaya berjemaah. Maka jika suami pergi semaya berjemaah di masjid, maka isteri semaya sore di rumah. Padahal di masjid ada orang berjemaah dah. Maka suami itu adakah afdal berjemaah di masjid atau afdal di rumah? Di masjid. Itu kan? Di masjid lah. Sebab dia tuntuk ni, dia tutup ni. Dia tutup ni. Hengga-hengga kalau dia tak pergi tu, atas kata wajib tak berdosa. Sebab ada kata semaya dah, dia tak pergi tu tak berdosa. Tapi tutup pergi tu dia pun masalah tutup pergi juga. Tapi dah ada orang dah buat dah, bila dia tak pergi tu tak berdosa. Ni kita kecek tafardu kifayah. Ada pun atas kata fardu, orang lain buat dah, dia tak pergi, tak lepas itu lah. Bila salah tak uzur lah ni. Ni kita dah berkecek atas hak kata wajib. Jadi baik dua, wajib kifayah, wajib ain. Hak muktamad dan mazhab syafi'i yang kita ni hak wajib kifayah. Walaupun ada juga diterjahkan dengan hak sunnah mu'akkadah. Ni utung tempat kata khilaf ulama tu. lebih hak mana? Dia tengok pula situ, dia pecah banyak pula. Kadang-kadang hak ni jauh, hak ni dekat. Jadi banyak kata dia ada ta'arud lah, ada berlawan. Kadang-kadang segini lebih betul ni, segini lebih betul tu, ya ada pula tu. Bukan kata tempat jemaah tu lebih afdal semata tu, tak juga. Sebab masjid, masjid tu masjid cuma ada kecek kalau buat iktikaf tu dia ada khilaf lah. Ada khilaf lah. Kita iktikaf di masjid yang tak buat jemaah, ada juga yang mengatakan tak jadi nak tepat hak masjid yang ada jemaah. Hak tu hak da'ih lah, hak muktamad ya asal ke masjid tu buat iktikaf. Ada pupak masalah jemaah ni kadang-kadang dia afdal hak jauh pada hak dekat. Dalam itu masjid ada dua, rumah kita duduk sini, ni masjid, tu masjid. Kok nu jauh pak sikit, kok ni dekat. Segi jauh tu ya afdal hak jauh kerana bila langkah tu. Ya lebih betul langkah tu. Kalau gi kok nu 200 langkah. Gi kok ni 100 langkah. Oh, kok nu tu lebih 100 langkah lagi. Dah selangkah ya kira berapa? Terlebih tu. Kadang-kadang ya kira gini pula. Jemaah masjid tu ramai jemaah. Masjid ni kurang ramai. Ya kira itu pula. Hak jemaah yang ramai lebih afdal pada jemaah yang sedikit. Lihat dia baik tenang letak itu sangat je tak boleh. Dia kena banyak kira buat lok. Itu dia. Hipung cabut dia kena kira juga tu. Ta'aruf dia. Kadang-kadang hak ni jemaah ramai. Hak ni jemaah kurang ramai. Tapi imej jemaah ni, ni orang soleh, orang yang berilmu. Lebih hak ni. Hak ni ramai. Dia lebih hak ni. Dia panggil ta'aruf berlawat dia. Jadi kita nak letak kata, masjid ni lebih afdal mana tak boleh. Itu dia. Kadang-kadang lebih hak ni, sabih hak ni jauh. Itu dia. Sabih tu, ketika Bani Salamah radhiyallahu ta'ala anhum, dia nak pindah rumah dia. Nak pindah kampung, nak hidup dekat masjid. Dia kata, ya rukum. Dia kata, ya rukum. Mana mu tetap di kampungmu lah. Tak usah beralih, tak usah beralih. Diyarukum tuktabu atharukum. Dia kata, mana mu tetap, tak usah beralih lah. Di situ. Lepas tu mu mari je lah jemaah. Maka mu mari segala lakah, mu jejak lakah tu kira apa tu, berapa tu. Kelik pergi. Mari pula berapa tu. Pakalan mu pindah, mu hidup dekat, lakah tinggal sikit. Dan boleh jadi dekat dekat, ya tak ada pada hidup jauh. Ya jadi muka ni. Kalau hidup jauh tu, kan Allah, dah. Bawa dekat lah dah. Ya ada lah tu. Kenapa ada tu? Ada sungguh kadang-kadang. Tu dia. Ada kadang-kadang lagu tu. Kadang jauh. Entah molek buang hidup dekat lah ada. Lalu Nabi kata, dia anakum. Mu tetap di kampung, mu tetap di kampung, mu tetap di rumah mu. Tak usah pindah lah. Tu kita buat asarokum. Mana ditulis habis. Catat habis kan. Kesih-kesih mu duduk lakuh. 1, 2, 3 lagi. Mana kata? Itulah kelebihan orang jauh. Itu dia.